Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. جماعة صلاة الظهر برحمة الله. الحمد لله setelah melewati bulan Ramadan kembali kita berjumpa dalam kajian kitab fiqih Al-Quran di Masjid Baitul Ihsan ini. Dan izinkanlah kami pada kesempatan yang baik ini mengungkapkan doa: taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, ja'alallahu minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bikhair. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segenap amal ibadah kita kemarin di bulan Ramadan itu, amal soleh kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang kembali kepada kondisi fitrah seperti hari pertama kita dilahirkan orang tua kita tanpa dosa, suci, murni, dan termasuk golongan al-faizin, orang-orang yang meraih kemenangan. Dan semoga kemenangan yang kita capai ini, kebaikan yang kita capai ini menjadi sesuatu yang bertahan sepanjang tahun sampai kita berjumpa Ramadan berikutnya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, hari ini saya mengangkat perhatian kita kepada tiga ayat dalam surah Ali Imran, yaitu ayat 15, ayat 16, dan ayat 17. Mengapa? Karena di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan sebahagian dari karakteristik ciri-ciri alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kita harus mengkaji ini? Karena kemarin selama kita mengikuti amaliyah Ramadan, pada hakikatnya semua yang kita lakukan adalah untuk meraih posisi la'allakum tattaqun, seperti yang kita sering dengar di dalam berbagai kesempatan sepanjang bulan Ramadan. Dan perlu saya ingatkan bahwa mencapai posisi bertakwa bukan hanya melalui ibadah siam di bulan Ramadan, tetapi pada dasarnya semua ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi kita merupakan sarana untuk mencapai posisi takwa. Hal ini bisa kita temukan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia sekalian, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian menjadi orang-orang bertakwa. Jadi ayat ini adalah ayat perintah kepada manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengertian yang umum. Jadi sesungguhnya untuk meraih posisi takwa memang sarananya adalah ibadah. Nah, bahwa kemudian kita biasanya memahami ibadah siam adalah sarana untuk mencapai takwa karena ayat mengenai pencapaian takwa melalui saum itu berulang-ulang kita dengar sepanjang bulan Ramadan. Bayangkan sebulan penuh diulang-ulang terus, ayatnya kan lama-lama hafal kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketahuilah, bukan hanya melalui ibadah siang kita akan bisa meraih ketakwaan. Tapi ketakwaan itu memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita raih bila mana kita beribadah kepada Allah taala dengan segenap bentuk-bentuknya. Makanya di dalam ajaran Islam kita mengenal ada istilah ibadah mahdhah, ada istilah ibadah ammah, ada istilah ibadah dalam pengertian yang formal, yang ritual, yang seremonial, seperti sholat tadi itu adalah ibadah mahdhah, ibadah siang itu ibadah mahdhah, ibadah dalam bentuk membayar zakat itu ibadah mahdhah, haji adalah ibadah mahdhah. Tetapi ada ibadah ammah. Ibadah ammah itu artinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dalam bentuk-bentuk ritual yang seremonial, tetapi dalam bentuk segenap kehidupan lainnya bila mana kita jalankan mengikuti tuntunan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita juga beribadah. Dan itu semua akan menyebabkan kita la'allakum tattaqun, mencapai ketakwaan. Makanya ada sekarang istilah yang dikembangkan, baru sekarang saja, dulu sih gak dikenal. Kalau kita buka berbagai kitab-kitab para ulama salaf kita, gak ada istilah itu. Tetapi ada sekarang istilah yang disebut ibadah sosial, ya, ibadah sosial. Nah sebenarnya ibadah sosial itu luas sekali. Tidak hanya urusan kita mengerjakan misalnya bakti sosial, membagi-bagi sesuatu kepada kalangan duafa, fuqara, masakin, anak yatim, bukan. Tetapi ibadah sosial itu adalah segenap bentuk-bentuk ibadah umum yang tidak memiliki ritual seremonial khusus, tetapi dikerjakan mengikuti tuntunan ajaran al-Islam. Maka itu akan mengantarkan kita juga kepada posisi takwa. Contohnya, seandainya kita sudah mulai menerapkan ekonomi syariah. Nah ini ibadah sosial di bidang ekonomi. Seperti alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perhatian terhadap perbankan syariah. Ini adalah ekspresi di antara sekian ekspresi ibadah sosial. Tetapi masih banyak ibadah sosial lainnya yang belum dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya belum bisa dinilai ibadah. Contohnya misalnya dalam urusan perpolitikan. Masih banyak yang tidak menjalankan politik sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya di bidang hukum. Di bidang hukum kita masih mencampur adukkan antara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, penetapan soal mana yang legal, mana yang ilegal, dengan hukum-hukum buatan manusia. Yang legal tidak legalnya semata-mata ditentukan oleh banyak sedikitnya orang yang mendukungnya. Nah ini gak bisa. Di dalam ajaran Islam, soal hak wal batil, soal sah tidak sah, soal legal tidak legal, semestinya hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di bidang hukum kita belum sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sulit kita bisa mengekspresikan ibadah kita lewat hukum sekarang ini yang kemudian menyebabkan kita meningkat ketakwaannya. Tapi ya pelan-pelanlah. Ya, yang penting kita semua menyadari bahwa ibadah dalam ajaran Islam bukan saja yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya ritual seremonial formal, tetapi pada hakikatnya seluruh hidup kita ini harusnya merupakan ekspresi beribadah kepada Allah Taala. Dan jika itu kita lakukan dengan baik dan benar, maka semua gerak-gerik kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ingat surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Alangkah zalimnya kalau kita sudah tahu ayatnya seperti ini, tapi kemudian kita menganggap ibadah kepada Allah itu hanya ketika sholat saja, hanya ketika bulan Ramadan saja, hanya ketika membayar zakat saja. Padahal semua pekerjaan-pekerjaan itu kan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sholat paling-paling 10 menit. Bayar zakat paling-paling kalau sudah berhadapan dengan amil zakat, ya cuma berapa menit. Mungkin Ramadan lah yang paling panjang, sebulan penuh. Tetapi kan Allah tidak mengatakan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku sebulan penuh, kan tidak. Allah katakan, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku sepanjang hayatnya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, mari kita sedikit mendalami apa sebenarnya takwa itu. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam ayat 15, 16 dan 17 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allahi wallahu basirun bil 'ibad. Artinya, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Rabb mereka ada jannah, ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai pasangan-pasangan yang disucikan serta mendapatkan keridhaan Allah. Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Di sini ada kata-kata, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Ini harus kita lihat ayat sebelumnya. Yang lebih baik daripada yang demikian itu, yang demikian itu yang mana? Kita lihat ayat 14-nya surat Ali Imran. Pernah kita bahas sedikit selintas di tempat ini. Ayat 14 berbunyi, zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harfi dhalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Syahwat itu diterjemahkan dengan apa-apa yang diimini, yaitu syahwat terhadap wanita, terhadap anak, terhadap harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yakni syurga. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, kembali ke ayat yang sebelumnya tadi. Ketika ditanyakan, apakah ingin aku kabarkan kepadamu yang lebih baik daripada itu? Maksudnya yang lebih baik daripada syahwat dunia ini. Nah, Allah tawarkan yang lebih baik. Yang lebih baik itu ada dua. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar serta ridwanun min Allah. Jadi syurga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada segenap worldly desires, keinginan-keinginan duniawi yang disebutkan tadi. Entah itu yang kaitannya dengan urusan seks, entah itu yang kaitannya dengan urusan ingin punya keturunan, ingin mempunyai kuda pilihan, kendaraan mewah, entah itu terkait dengan kekayaan berupa emas, perak, entah itu terkait dengan hasil-hasil pertanian, harta dari hasil pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa ada yang lebih baik daripada itu. Dan itu tidak berarti bahwa kemudian yang sifatnya duniawi itu menjadi haram, tidak ya. Tetapi Allah ingin mengingatkan bahwa orang mempunyai keinginan terhadap yang duniawi itu sifatnya fitrah. Sudah tabiatnya memang begitu manusia. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu berbeda. Di samping mereka juga perhatian kepada urusan dunia tadi, tetapi ada yang lebih baik yang mereka perhatikan karena mereka yakini itu lebih penting lagi, lebih bernilai lagi seandainya mereka benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ayat ini kemudian mengatakan lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka ada syurga dan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, para ulama kita yang terdahulu telah membantu kita dengan memberikan ta'rifut taqwa, definisi takwa. Jadi mereka membantu kita dengan memperjelas takwa itu apa sih definisinya. Ternyata definisi takwa itu adalah sebagai berikut: imtithalu awamirillah ibtigha'an mardatihi wa jannatihi wajtinabu nawahihi khaufan min sukhtihi wa adabihi. Artinya takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah karena mengharapkan keridhaannya dan syurganya, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah karena khawatir akan murka serta azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi takwa. Makanya terkait dengan ayat ini, terkait sekali. Kalau bagi orang yang bertakwa, mereka tahu, okay, dunia ini di dalamnya ada syahwat yang mereka juga terpengaruh oleh syahwat itu. Mereka juga ingin punya istri, ingin punya wanita yang mereka peristri. Mereka juga ingin punya keturunan, mereka juga ingin punya kekayaan, mereka juga ingin punya keberhasilan dengan memiliki kuda pilihan, kendaraan yang baik. Akan tetapi mereka sadar, semua itu tetap levelnya lebih rendah daripada sesuatu yang lebih mereka inginkan. Apa itu? Jannatullah serta ridwanullah, syurga Allah dan ridhanya. Ini jauh lebih tinggi bagi orang-orang bertakwa. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladina taqawa inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanu minallahi wallahu basirun bil ibad. Artinya, bagi orang-orang yang bertakwa, ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi apa-apa yang kita senangi di dunia ini, pada hakikatnya Allah juga mengerti. Karena kita senang terhadap itu di dunia, maka Allah juga mengiming-iming kita keberhasilan di akhirat nanti. Kaitannya gak terlalu jauh, mirip-mirip saja dengan itu. Makanya kalau kita baca mukaddimah surat Al-Baqarah, ketika menerangkan mengenai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang berhak masuk syurga, itu dikatakan nanti di syurga mereka akan makan hal-hal yang ketika mereka memakannya, utubihi mutasyabihat. Oh kok kayaknya mirip kayak yang dulu ya, kita makan, kita nikmati waktu di dunia. Tetapi sesungguhnya dia berbeda. Mirip tapi berbeda. Serupa tapi tak sama. Sebab kata Nabi SAW ketika menggambarkan tentang syurga, Nabi menggambarkannya sebagai tempat di mana mala ainun ra'at. Tempat di mana mata enggak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan begitu pula telinga tidak pernah mendengar kenikmatan yang ada suaranya waktu di syurga itu. Bahkan wala khataru fi qalbi bashar, bahkan kenikmatan syurga itu enggak pernah terbersit di hati manusia. Nah tetapi karena kita manusia ini punya keterbatasan, maka agar kita juga gemar membayangkan nikmatnya syurga, Allah subhanahu wa ta'ala perlu menggambarkannya dengan sesuatu yang kita faham. Makanya ketika digambarkan bahwa syurga itu tempatnya nikmat, digambarkanlah bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya kalau Anda lihat orang-orang kaya, di antara aksesoris di rumahnya adalah ada taman di dalam rumahnya yang kemudian harus ada gemericik suara air mengalir di tamannya itu. Ya, karena apa? Karena memang itu sesuatu yang secara fitrah tabii manusia senangi. Cuma bedanya ketika nanti masuk surga, tentunya sungai yang mengalir tidak seperti taman-taman hias yang penuh kepalsuan itu. Sebagaimana dikatakan bahwa mereka akan mendapatkan azwajun mutahhara, pasangan-pasangan yang disucikan. Kenapa disucikan? Karena semua orang pun tahu bahwa bila mana dia punya syahwat terhadap wanita, maka yang dia inginkan adalah wanita yang belum pernah disentuh oleh siapapun, sehingga dia yang menjadi berhak pertama kali menyentuhnya. Itu sudah pengetahuan umum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada ahlul jannah mereka kelak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan, yang gak pernah disentuh oleh siapapun. Bahkan dalam surat Ar-Rahman ditekankan bahwa azwajun di surga itu, pasangan di surga itu nanti gak pernah disentuh wala insun wala jan, baik oleh manusia maupun oleh jin. Subhanallah. Nah, jadi saudaraku rahimahumullah, adalah suatu hal yang sebenarnya menentang fitrah kalau kemudian ada orang yang sedemikian rupa dengan alasan beribadah kepada Allah, sedemikian rupa mencintai Allah, sampai mengatakan, ya Allah, bila aku beribadah kepadamu karena ingin masuk syurga, jauhkan syurga dariku. Ini logika orang yang sedang mabuk kepayang, jatuh cinta mabuk kepayang sampai gak rasional, gak masuk di akal ucapannya. Kan ini sering dijadikan rujukan ya oleh kalangan sufi, yaitu ucapannya Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita sufi ya, yang sedemikian rupa beribadah kepada Allah, saking cintanya sama Allah, sampai mengeluarkan puisi yang kemudian sering dikutip oleh banyak orang. Dan mereka sangka, ini kata-kata yang bagus gitu. Ya mungkin bagus, tetapi sebenarnya gak masuk di akal. Ya Allah, bila aku beribadah kepada engkau, karena aku ingin masuk surga, jauhkan surga itu dariku. Kalau aku beribadah kepada engkau, agar aku gak dimasukkan ke dalam nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Tetapi kalau aku beribadah kepada engkau karena cintaku kepadamu, ya Allah, jangan tolak cintaku. Ya namanya orang jatuh cinta, ngomongin jadi gak masuk di akal gitu. Karena gak mungkin kalau orang beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala, pasti masuk surga. Kalau orang beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala, pasti dijauhkan dari neraka. Itu sudah rumus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ungkapan tadi, itu ungkapan berlebih-lebihan. Sebab definisi takwa itu sendiri adalah intisalu awamirillah ibtigha'an mardatihi wa jannatihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah karena mengharapkan ridha-Nya dan syurga-Nya. Ijtinabu nawahihi khaufan min sukhtihi wa 'adzabihi. Meninggalkan larangan-larangan Allah karena khawatir, takut terkena murka Allah dan azab Allah. Jadi itu sudah paketnya seperti demikian. Gak mungkin ada orang beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, dengan ikhlas, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka, zalim dengan Allah. Atau dijauhkan dari syurga, zalim Allah. Dan Allah maha suci dari sifat-sifat yang tidak benar. Subhanallah amma yasifun. Allah itu maha suci dari segenap sifat-sifat yang tidak benar. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat ini. Selanjutnya dikatakan pada ayat ke-16, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itulah orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi diterangkan di sini beberapa ciri-ciri orang bertakwa yang berhak mendapatkan syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mendapat pasangan-pasangan yang suci, bahkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika berdoa, isi doanya adalah, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi ini juga membantah ya, membantah puisinya Rabi'ah al-Adawiyah tadi. Ciri orang beriman, ciri orang bertakwa adalah mengharap kepada Allah, wa qina adzabannar, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. Iya kan? Mana mungkin ada orang mengaku beriman, mengaku bertakwa, bersusah payah beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian mengatakan, ya Allah, masukkan aku dalam neraka-Mu, mustahil. Ini ungkapan yang lagi-lagi saya tekankan, ungkapan tidak masuk di akal. Namanya orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu memang jadi gak rasional. Makanya dalam ajaran Islam, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Kalau cinta, cintalah karena Allah. Kalau benci, bencilah karena Allah. Supaya apa? Supaya kita tetap objektif. Sebab ajaran Islam itu tidak membenarkan kita memiliki cinta yang membuta. Tidak ada cinta yang membuta dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam itu cinta itu harus melek, harus mengerti. Kita mengerti kenapa kita inginkan ini. Kita mengerti kenapa kita tidak inginkan itu. Orang yang sudah mengerti syurga seperti apa, pasti dia menginginkannya. Orang yang sudah mengerti neraka seperti apa, pasti dia tidak ingin menginginkannya. Itu pasti. Makanya kalau ada orang sampai berani mengeluarkan kata-kata, ya Allah, kalau aku beribadah kepada-Mu agar aku dijauhkan dari neraka, masukkan aku ke dalam neraka sendirian. Gitu. Supaya tidak ada orang lain yang bisa masuk ke dalam neraka. Mau gimana? Ini ungkapan tidak masuk di akal. Ya memang, namanya orang jatuh cinta. Cintanya cinta membuta. Makanya sekali lagi, dalam Islam cinta itu tidak boleh membuta. Cinta itu harus melek, harus mengerti kita. Nah, kemudian diterangkan ciri-ciri orang-orang bertakwa yang berhak mendapatkan jannatullah, mendapatkan ridwanullah, mendapatkan azwajun mutahharah, yang mendapatkan perlindungan Allah dari azabin nar. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki beberapa ciri. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Kemudian as-sadiqin, orang-orang yang benar, jujur. Kemudian al-qanitin, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka al-munfiqin, orang-orang yang senantiasa berinfak kepada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wal-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang gemar memohon ampun kepada Allah Ta'ala di waktu sahur. Kenapa disebutkan khusus memohon ampun kepada Allah di waktu sahur? Karena orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur, itu artinya dia mengkhususkan waktu di tengah malam untuk mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu artinya dia tidak ingin ajuan permohonan ampunnya kepada Allah Ta'ala itu diketahui selain oleh Allah saja. Karena dia khawatir kalau dia harus mengungkapkan istighfarnya di hadapan manusia, jangan-jangan mengandung unsur-unsur yang tidak semata-mata mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya orang-orang yang rajin qiyamul lail, orang-orang yang rajin bangun sholat tahajud. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita dilatih untuk sholat malam dengan adanya kebiasaan sholat tarawih. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai kemudian setelah Ramadan berlalu, sholat malam kita pun berlalu. Karena sesungguhnya sholat tarawih itu, dia adalah sarana latihan saja agar kita rajin sholat malam. Tetapi sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana masing-masing kita terbiasa untuk bangun tengah malam, bermunajat kepada Allah Ta'ala, khususnya menjadi golongan al-mustaghfirina bil-ashar, orang-orang yang memohon ampunan Allah di waktu sahur. Saudara sekalian rahimakumullah, kembali kepada takwa tadi, berdasarkan ta'rif, definisi yang dirumuskan oleh para ulama kita, setidak-tidaknya ada tiga aspek dari takwa. Aspek yang pertama, aspek keilmuan. Aspek yang kedua, aspek pengamalan, pelaksanaan. Dan aspek ketiga adalah aspek keimanan. Sebab definisinya tadi sudah jelas, melaksanakan perintah-perintah Allah, mengharapkan ridha dan syurganya, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah karena khawatir akan murka dan azabnya. Tidak mungkin orang menjadi bertakwa kalau dia tidak kenal perintah-perintah Allah, kalau dia tidak kenal larangan-larangan Allah. Artinya apa? Artinya perlu ilmu. Jangan kita merasa bertakwa dengan mengerjakan kebaikan yang kita rasa itu baik, tapi sebenarnya kita gak betul-betul mengerti sebenarnya ini kebaikan gak di mata Allah. Sebenarnya ini perintah Allah bukan? Jangan kita meninggalkan sesuatu yang buruk semata-mata karena kita punya perasaan ini buruk begitu. Tapi kita nggak benar-benar yakin bahwa ini larangan Allah. Karena apa? Nggak punya ilmunya. Makanya dalam ajaran Islam berilmu itu menjadi wajib. Utlubul talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Dan terutama al-ilmu 'anil haqq, ilmu tentang kebenaran. Dan diantara sektor ilmu tentang kebenaran ini adalah ilmu tentang awamirillah, perintah-perintah Allah, dan larangan-larangan Allah. Kalau kita sudah yakin betul bahwa sesuatu itu perintah Allah, niscaya kita mengerjakannya dengan penuh kemantapan. Kalau kita sudah yakin betul sesuatu itu larangan dari Allah, niscaya kita meninggalkannya dengan penuh kemantapan. Pernah nggak kita sejenak merenung gitu, sekali-sekali kita merenung, yang kita kerjakan tadi itu, sholat itu, pernah nggak kita benar-benar merenungkan, ini perintah Allah bukan di sholat? Kalau nggak pernah kita renungkan, jangan-jangan selama ini yang kita kerjakan sekedar kebiasaan aja. Karena disuruh sama orang tua sholat, gitu kita sholat. Karena kemudian jam istirahat orang pada pergi sholat, kita ikut sholat gitu. Tapi pernah nggak kita benar-benar mendalami pengetahuannya bahwa sholat itu perintah Allah loh? Nah kalau ini sudah kita dalami, ilmunya memang ada, mengamalkannya itu dengan penuh kemantapan. Kenapa sih seorang wanita muslimah itu nggak kunjung berjilbab juga? Jangan-jangan karena dia nggak pernah tahu jilbab itu perintah dari Allah Taala. Kenapa sih seseorang tidak mau meninggalkan kebiasaan berjudi misalnya? Jangan-jangan karena dia belum betul-betul yakin ini larangan Allah Taala. Dia belum mantap gitu. Maka pentingnya kita memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah supaya kita mengerjakan segala sesuatu ala basirah istilahnya, dengan penuh kesadaran, penuh pemahaman. Sebab tanpa ini, tanpa pemahaman, kita ngambang. Dan tanpa ilmu, kadangkala orang yang sedang mengerjakan perintah Allah, karena kita nggak tahu itu perintah Allah, malah kita caci orang itu. Wah, itu orang payah tuh. Aneh gitu, nama masyarakat kok begitu dia? Nggak ada yang melakukan begitu, kok dia begitu? Padahal dia mengerjakan perintah Allah. Tapi karena kebodohan kita cap dia sebagai orang aneh gitu. Atau misalnya seseorang meninggalkan larangan Allah, tapi karena di masyarakat justru yang larangan Allah itu sudah dianggap sebagai kebaikan, bahkan dikait-kaitkan dengan agama, kita bilang, ini orang kurang ajar gitu. Nggak mengerjakan apa yang disuruh agama gitu. Padahal dia tahu betul, itu dilarang oleh agama, oleh Allah. Jadi siapa yang benar di sini? Yang punya ilmu atau yang nggak punya ilmu? Yang punya ilmu yang benar. Makanya wajar kalau Nabi SAW sampai mengatakan, Islam itu awal mula datangnya asing. Kemudian akan tiba masa di mana Islam kembali menjadi asing. Dan ketika datang masa itu, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan itu. Orang-orang yang terasing itu. Karena apa? Karena mereka menjadi orang-orang yang terasing tapi dengan pengetahuan. Beda dengan orang-orang yang mengasingkannya. Ini mengasingkan sampai mereka enggak punya pengetahuan tentang itu. Ya, contohnya kayak zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ini kan zaman di mana orang yang berilmu tentang Islam itu semakin sedikit. Akibatnya apa? Akibatnya justru orang-orang yang berilmu yang menjalankan Islam dengan baik dan benar, kadangkala dicap aneh gitu. Dicap yang tidak-tidak. Oleh siapa? Oleh yang enggak ngerti. Nah, maka kenapa tabligh, dakwah, ta'lim itu perlu terus dijalankan supaya ini menjadi sarana menyebarluaskan ilmu tentang Islam. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, ini aspek pertama. Tidak mungkin ketakwaan itu muncul kalau kita enggak punya ilmu. Ilmu tentang perintah-perintah Allah, ilmu tentang larangan-larangan Allah. Yang kedua, setelah punya ilmu, bertakwa itu harus diiringi dengan amal. Ingat, dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf ain, sehingga orang Indonesia cenderung menyebut amal bukan pakai huruf ain, tapi pakai huruf alif, pakai huruf amzah, amal, gitu kan? Males nyebutnya kan? Gak mau nyebut amal gitu, karena memang gak kenal kita huruf ain. Padahal dalam bahasa Arab, amal dengan amal itu beda. Kalau amal itu artinya action, berbuat, berperilaku, itu amal. Tapi kalau amal itu artinya berangan-angan. Jadi orang Indonesia ini banyak yang beramal soleh, berangan-angan jadi orang soleh itu banyak. Tapi yang beramal soleh sedikit. Kenapa? Nyebutnya aja udah males. Nyebutnya aja gak mau berjuang. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, setelah kita berilmu tentang daftar perintah Allah, daftar larangan Allah, kalau kita mau dikatakan bertakwa, amalkan ilmu itu. Jangan setelah berilmu gak diamalkan. Dan tinggi rendahnya takwa seseorang ditentukan oleh berapa banyak ilmu yang dia miliki dan dia amalkan. Makanya salah satu ciri orang mukmin muttaqin yang sejati adalah setiap bertambah ilmunya, dia akan bertambah amalnya. Tetapi kalau orang yang tidak sejati ketakwaannya, ilmu boleh bertambah, tapi amal gak bertambah. Ini orang yang rugi. Makanya contoh yang paling sering saya gunakan adalah contoh, maaf, seorang tukang sapu dengan seorang kiai. Kita tanya sama tukang sapu, Pak, perintah-perintah Allah yang Bapak ketahui apa saja sih? Mulai dia terangkan satu persatu. Mentok dia pada perintah ke-10. Jadi Bapak cuma tahu 10 perintah Allah. Masa gak ada lagi perintah Allah yang Bapak ketahui? Aduh maaf dek, saya jarang hadir di majelis taklim. Saya cuma tahu 10 ini. Terus kita tanya lagi sama dia, Pak, larangan-larangan Allah itu apa saja? Dia terangkan pada kita satu persatu. Tukang sapu nih. Ternyata sama, dia hanya tahu 10 larangan Allah. Kita tagi-tagi, dia bilang, saya cuma tahu segini, karena saya jarang hadir di majelis taklim. Tapi setelah kita pelajari kehidupan tukang sapu ini, dari 10 perintah Allah, 9 sudah dia kerjakan. Cuma satu yang belum dia kerjakan, bukan karena tidak mau, tapi karena belum sanggup, yaitu berangkat haji. Dia tahu, pergi haji itu perintah Allah, tapi dia belum sanggup mengerjakannya. Setelah kita pelajari kehidupan tukang sapu ini, dari 10 larangan yang dia ketahui, 9 sudah dia tinggalkan. Cuma satu larangan yang belum bisa dia tinggalkan, lebih karena salah gaul gitu. Apa itu? Dia masih doyan menyimpan asap di dadanya, dikeluarkan lewat hidung dan mulutnya. Karena dia tahu ini minimum makruh, maksimum haram gitu. Kebiasaan yang satu itu. Dan dia belum bisa tinggalkan lebih karena ya teman-teman bergaulnya begitu semua. Ahli hisab semua gitu. Sudah, ini tukang sapu. Kita tanya Pak Kiai. Pak Kiai, tolong jelaskan pada saya perintah-perintah Allah apa saja. Subhanallah. 5 jam Pak kita duduk mendengarkan dia menguraikan satu persatu perintah Allah yang dia ketahui. Sebab dia tahu 1000 perintah Allah. Di luar kepalanya dia bisa uraikan satu persatu. Kita gak berani tanya lagi, gak ada lagi Pak Kiai, gak berani, kita khawatir lebih lama lagi kita duduk kan. Terus kita tanya, Pak Kiai, larangan-larangan Allah apa saja? Subhanallah, 5 jam lagi kita duduk mendengarkan dia menguraikan 1000 larangan Allah yang dia hafal di luar kepalanya. Setelah itu, kita pelajari kehidupan Pak Kiai ini. Ternyata, innalillah, dari 1000 perintah Allah, cuma 9 yang dia kerjakan. Mirip kayak tukang sapu ini, cuma 9 juga yang dikerjakan. Cuma tukang sapu dari 10 perintah yang dia ketahui. Ini dari 1000 perintah yang dia ketahui, 9 yang dia kerjakan. Masih ada 991 perintah Allah yang tidak dikerjakan oleh kiai ini, entah alasannya apa. Terus waktu kita tadi dengar ada 1000 larangan yang dia ketahui, ternyata Pak Kiai ini dalam kehidupannya juga mirip kayak tukang sapu tadi, cuma 9 larangan Allah yang bisa dia tinggalkan. Masih ada 991 larangan Allah lainnya yang dia hafal, dia gak tinggalkan. Dan tentunya salah satunya ahli hisab juga dia. Nah, kira-kira yang lebih tinggi takwanya siapa? Tukang sapu atau Pak Kiai? Ya tukang sapu. 9/10 ketakwaan tukang sapu. Sementara Pak Kiai ketakwaannya 9/1000. Dan jangan terus berkesimpulan, wah kalau gitu saya gak usah nambah ilmu deh. Hati-hati. Kita jatuh pada dosa baru lagi kalau begitu. Namanya dosa gak mau tahu, gak mau menambah ilmu. Ciri khas orang beriman adalah tidak pernah mau berhenti bertambah ilmunya. Yang berarti bertambah amalnya. Makanya tadi saya katakan, takwa itu urusannya bukan sekedar dengan ilmu, tapi dengan amal. Terus yang ketiga, dengan iman. Melaksanakan perintah-perintah Allah, mengharapkan ridha dan syurga-Nya, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, khawatir akan murka dan azab-Nya. Yang akan membuat ilmu kita berubah menjadi amal adalah iman kita. Terutama iman kepada apa? Al-imanu bil yaumil akhir. Iman akan adanya hari akhir. Sebab di akhirat nanti itulah kita akan menyaksikan ridha Allah. Kita akan menyaksikan syurga yang Allah janjikan itu. Di hari akhir itulah akan terlihatnya murka Allah, akan terlihatnya azab Allah. Nah, orang-orang yang memiliki al-iman bil akhirah, inilah orang-orang yang ilmunya tentang daftar perintah dan larangan Allah akan menyala dan akan berubah menjadi amal. Tetapi orang yang imannya kepada hari akhir lemah, apalagi enggak punya keimanan kepada hari akhir, enggak heran ilmu boleh banyak, tetapi amalnya jauh daripada ilmunya. Nah, maka saudaraku rahimakumullah, luar biasa, di barat ada filosof bukan muslim, tetapi dia sekedar ahli bijak, ahli berpikir saja. Dia sampai mengeluarkan kalimat, if one does not believe in the day after, then he should live as though he believes in the day after. Jika ada orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir, hendaklah dia hidup di dunia seolah-olah dia percaya adanya hari akhir. Because if one lives as though he believes there is the day after, he will become a good person. Sebab orang yang hidup seolah-olah percaya adanya hari akhir, pasti menjadi orang yang baik. Bayangkan Pak, ini orang non-muslim bisa berkesimpulan seperti itu. Apalagi orang yang memang muslim, yang memang mengaku dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir. Mestinya baiknya kayak apa itu orang muslim. Sedangkan orang yang gak punya keyakinan saja kepada hari akhir, menganjurkan hiduplah seolah-olah percaya akan adanya hari akhir. Karena dengan seolah-olah percaya adanya hari akhir, seseorang pasti akan menjadi orang yang terkendali, orang yang memiliki karakter yang baik. Nah, saudaraku rahimahumullah, jadi inilah inti daripada takwa, perpaduan antara ilmu, amal, dan iman. Iman yang menyebabkan ilmu kita akan berubah menjadi amal, sedangkan ilmu yang menyebabkan kita beramal dengan penuh pengertian, dan amal yang pada hakikatnya akan berbuah syurga, berbuah ridha Allah, berbuah pasangan-pasangan yang disucikan, yang menjadi hak setiap ahlul jannah, setiap muttaqin. Sekianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah, ma'afu minkum, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.